الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الشارح حفظه الله فالذين يزاولون البدع قد نقصوا حق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يزعمون أنهم يحبونه فالمحبة تقتضي الاتباع قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لما يحب مطيع فالذين يزاولون البدع maka orang-orang yang terus-menerus menjalankan menggeluti kebid'ahan karena kasuh hakar Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka telah mengurangi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in kana yazumuna annahum yuhibbuna walaupun mereka menyangka bahwa mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mahabbatu taqtadi al ittiba karena yang namanya kecintaan mengharuskan pengikutan. Kapan Anda ngaku cinta berarti Anda harus ngikut. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika sekiranya kalian ngaku cinta kepada Allah, maka silakan kalian mengikuti aku. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Oleh karena itu ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Jadi bukan cuma sekedar pernyataan cinta, tapi harus ada harus nyata pengikutan untuk membuktikan bahwa betul-betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dikatakan laisa syanu an tuhibba walakinna syan an tuhabb. Permasalahannya bukan engkau ngaku mencinta, tapi yang jadi permasalahan adalah apakah engkau dicintai? Baik. Karena kapan Anda dicintai berarti Anda telah mencinta. Kalau hanya sekedar pengakuan sepihak, apalah gunanya kalau pengakuan itu tidak diakui. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu." Engkau ngaku, engkau melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara engkau ngaku cinta kepada Allah. Kau berlaku maksiat dalam keadaan kau ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza la umri fil qiyas syani'u. Ini demi jiwaku demi umurku. Fil qiyas syani'u ini dalam bentuk kias sangatlah buruk. Artinya bagaimana bisa Anda ngaku cinta sementara Anda memaksiati? Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, seandainya kecintaanmu itu betul-betul kecintaan, jujur dalam kecintaanmu, la ata'tahu, niscaya engkau akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena yang mencinta terhadap yang dicintai akan mengikuti. Barakallahu fikum. Fal ittiba'u min alamati mahabbatillahi wa rasulih, maka mengikut itu termasuk alamat tanda-tanda kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wal mahabbatu shadiqatu la takunu mujarradatan 'anil 'amal alladhi ya'ni ittiba' ma amara bihi wa nahyan 'anhu wa nahaya 'anhu afwan. Dan mahabbah shadiqah kecintaan yang jujur tayyib la takunu mujarradatun 'anil 'amal mujarradatan 'anil amal, tidak akan mungkin kosong dari perbuatan, bukan cuma sekedar ungkapan pengakuan, bukan, tapi ada bukti amal. Baik, alladhi ya'ni ittiba, yaitu mengikuti. Baik, ma amara bihi, apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dilarang oleh Rasul Allah dan Rasulnya akan dihindari, dijauhkan diri daripadanya. Itu baru yang namanya amal yang menunjukkan tentang kecintaan. Bukan cuma sekedar berkuar-kuar mengumumkan bahwa cinta. Barakallahu fikum. Bahkan waliyadu billah melakukan kebidahan kemudian mengaku ini bukti cinta. Subhanallah. Baik. Sungguh sangat bertentangan. Baik. Wa qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan penguasa kalian. Dzakarallahu fi hadzihi al-ayah thalathata huquq. Allah menyebutkan di ayat ini tiga hak. Pertama, hakullahi jalla wa ala, hak Allah yang maha mulia maha tinggi. Yang kedua, hakur rasul. Baik, yang ketiga, hakulati umuril muslimin, hak para penguasa pemerintah kaum muslimin. Faqaulu ta'ala ati'ullaha ay fi ma amarakum bih. Taatlah kalian kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan kalian, wa nahakum anhu, dan apa yang kalian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqaulu wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Rasul fi sunnatihi, dalam mengikuti sunnahnya. Wa amal Quran bahwa kalamullahi azza wa jalla, adapun Quran maka itulah ucapan Allah azza wa jalla. Fata'atuhu ma ja'a fil Quran ta'atul lillah, maka mentaati apa yang datang dalam Al-Quran maka itulah taat kepada Allah azza wa jalla. Wa sunnah ya kalamur rasul, dan sunnah adalah ucapan Rasul. Fata'atuhu ma ja'a bihi sunnah asy-syarifah, maka mentaati apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hiya ta'atul lir rasul, maka itulah ketaatan kepada Rasul. Waqauluhu wa ulul amri minkum, wa ulil amri minkum ay minal muslimin, pemerintah kalian, penguasa kalian, yakni dari kalangan kaum muslimin. Wa man allati fi minkum, baik, wa min allati fi minkum, kata-kata minkum di sini tab'idhiyah, fayajibu ta'atu walil amri muslim, maka taat kepada pemerintah kaum muslimin adalah perkara wajib. Li'anna ma'na minkum ay minal muslimin, baik, di antara kaum muslimin. Wa amma idza kafara aw irtadda fa innahu la yuta'. Adapun kalau pemimpin itu kafir atau murtad dia, maka tidak boleh ditaati. Walakinahu madama musliman wa lam yakhruj minal islam, akan tetapi selama dia pemimpin itu masih muslim dan tidak keluar dari keislamannya, fatajibu ta'atuhu. Wa inna asa wa khalafa, tetap wajib mentaati walaupun di beberapa keadaan atau beberapa sisi dia berlaku maksiat dan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dama mukhalafatuhu lam tasil ila haddil kufri al mukhrij min al millah, dan selama penyelisihan tadi itu tidaklah mengeluarkan pemimpin tersebut dari keislamannya menuju kekufuran, barakallahu fainahu tajibu ta'atuh, maka tetap masih wajib kita mentaatinya. Wa idza jara wa in zalama, wa in jara wa zalama, walaupun dia curang, walaupun dia melakukan kezaliman. Wa in fajara fujuran dunal kufur, walaupun dia melakukan perbuatan fujur, perbuatan maksiat dan dosa, tapi selama masih dia muslim, belum sampai kepada kekafiran. Lima fi ta'atihim minasul maslahati wa ijtima'il kalimah. Kenapa tetap kita harus taat? Ya karena padanya ada kemaslahatan dan bersatunya kalimat, kekuatan. Wa haqnid dima'i wal masalihil kathirah. Dan dengan kita tetap taat kepada pemerintah, berarti kita menjaga tertumpahnya darah kaum muslimin. Kita menjaga agar darah kaum muslimin tidak tertumpah. Dan kemaslahatan yang sangat banyak dalam kondisi kita masih taat kepada pemerintah kaum muslimin, walaupun dia curang, walaupun dia berlaku maksiat, walaupun dia zalim, ketaatan terhadap mereka masih tetap lebih baik ketimbang melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini la khaira fihi, tidak ada kebaikannya. Kenapa dilarang? Ya karena tidak ada kebaikannya. Baik. Ketika terjadi pemberontakan dan terjadi penggulingan kekuasaan, tidak lama akan digulingkan ulang. Akan terus demikian. Terus. Dan orang yang ngompor-ngompori ini sangat banyak. Ujaran-ujaran kebencian terhadap pemerintah sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bapak Presiden dihina, dicela, dibuatkan berita-berita dusta tentangnya, dibikinlah macam-macam. Atau diangkat-angkat kesalahan kekurangannya, seandainya memang itu ada, dibesar-besarkan. Lah siapa yang tidak ada kekurangannya? Siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan? Subhanallah. Oleh karena itu ajaran Islam ini luar biasa. Barakallahu fikum. Ya, cuma sebagian kaum muslimin mengambilnya secara parsial, separoh-separoh, setengah-setengah, atau mengambil dari satu sisi saja, tidak mengambil dari sisi yang lainnya. Nah, muncullah berbagai macam pemahaman-pemahaman. Akan tetapi seandainya mereka mau mengambil kembali ke asalnya, maka masya Allah akan didapati keindahan pada Islam ini. Wa in jara wa in zalama wa in fajara fujuran dunal kufur. Walaupun pemimpin itu sudah melakukan kezaliman, kepasikan, fujur, kemaksiatan, selama dia belum kafir, maka tetap wajib taat. Lima fi ta'atihim minal maslah. Karena selama kita masih taat kepada pemerintah kaum muslimin, maka padanya ada kemaslahatan. Ada masih persatuan kaum muslimin, masih tertahannya darah kaum muslimin tidak tertumpahkan, dan masalah-masalah yang sangat banyak. Allati min bainiha daf'uz zalamah wa nusratil mazlum. Di antaranya masih ada, barakallahu fikum, terhalanginya orang-orang yang zalim dari kezalimannya dan ditolongnya orang-orang yang mazlum. Barakallahu fikum. Walaupun pemerintah sudah demikian dan demikian, masih saja ada keadilan di banyak sisi. Walaupun ya kecurangan tetap ada. Barakallahu fikum. Pengadilan masih ditegakkan, para aparat keamanan masih berfungsi. Barakallahu fikum. Kalau sudah tidak ada lagi, barakallahu fikum, penguasa kelas hancur. Barakallahu fikum. Hukum rimba berlaku. Siapa yang kuat dia yang menang. Barakallahu fikum. Akan tertindas orang-orang yang lemah. Walaupun penguasa telah banyak melakukan penyimpangan, selama kekuasaan itu masih berjalan, maka ketaatan masih tetap berlaku dan kebaikan insya Allah masih tetap ada dan banyak. Barakallahu fikum. Coba lihat negara-negara yang tidak pernah selesai urusan kenegaraannya. Kudeta terus. Siapa yang naik dibunuh. Siapa yang naik dibunuh. Kelas. Negara wilayah tanpa pemimpin. Apa jadinya? Orang mau membunuh, membunuh saja. Orang mau merampok, merampok saja. Merasa tidak ada yang ngawasi. Barakallahu. Masya Allah. Karena terkadang barakallahu fikum, orang lebih takut kepada penguasa ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga ketika mereka mencuri, pikiran mereka tak potong ini tangan. Bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak mencuri, tapi karena takut dipotong tangannya. Allahul musta'an. Masya Allah. Ya pengusung, barakallahu fikum, pemahaman khawarij ini sangat banyak. Barakallahu fikum. Kemudian kita lihat barakallahu fikum kata Syekh Habibullah, illa anna ta'ata ulatil umuri muqayyadah. Cuman taat kepada penguasa itu ada batasannya. Wa ma ta'atullahi wa ta'atur rasul fahiya ta'atun mutlaqah. Adapun taat kepada Allah dan taat rasulnya maka itu mutlak, harus. Barakallahu fikum. Lian Allah la ya'muru illa bima huwa haqqun. Karena Allah tidak akan pernah memerintahkan kecuali hak, demikian juga rasulnya. Wa ma ulatul umur fa innahum qad ya'muruna bima'siyatin fihim fahum laysu bima'sumin. Adapun pemerintah kaum muslimin, terkadang mereka memerintahkan perkara-perkara yang maksiat. Ya, mereka bukanlah manusia yang maksum, terjaga dari dosa. Oleh hadza qala sallallahu alaihi wasallam innamat ta'atu bil ma'ruf. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara ma'ruf. Wa qala alaihi salatu wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dia dalam rangka bermaksiat kepada pencipta, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza amara al-ula bi ma'siyatin fala ta'ata lahum fi hadza. Kalau pemerintah memerintahkan untuk berlaku maksiat, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya dalam masalah ini. Paham? Walakin laysa ma'na anna hadza tan'azilu wa la ya'tib. Tan'azilu wa tun'azalu wilayatuhum wa inna ma tabqa. Bukan berarti bahwa kita tidak mentaatinya dalam satu perkara yang itu memang dilarang. Bukan berarti bahwa mereka sudah lengser dia dari kedudukannya. Wa inna ma tabqa, tetap kekuasaannya ada. Walakin la yuta'una bima amaru minal ma'asi. Akan tetapi yang kita tidak taati adalah perkara yang itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya selama itu ma'ruf maka tetap wajib taat. Wa inna ma yuta'una bima lam yukhalif kitab Allah wa sunnati wa sunnata rasulihi. Kita mentaati penguasa itu selama tidak menyisihi kitabullah dan sunnah rasulnya. Qaulu ta'ala wa ulul amri minkum. Wa ulil amri minkum, penguasa dari kalian. Qalu basiruna al-muradu bihim al-umara. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah penguasa kaum muslimin. Wa qala akharun al-muradu bihim al-ulama. Sebagian ahli tafsir mengatakan ulul amri minkum di sini ulama. Wa sawabu anna qawlahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulul amri minkum yashmalul umara wal ulama. Yang benar dalam ayat itu adalah mencakup kedua-duanya, mencakup penguasa kaum muslimin, pemerintah dan para ulamanya. Fa haula'i bi sultatihim wa haula'i bi ilmihim. Maka mereka kita taati karena kekuasaannya dan mereka kita taati karena keilmuannya. Jadi penguasa dan ulama. Fal ulama min ulatil umur. Maka ulama juga termasuk ulatil umur karena mereka yang mengurusi urusan kita, dalam artian mengarahkan kita pada kebaikan dan kemaslahatan. Li'annahum yatakallamuna 'anillahi ta'ala wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wallahul musta'an. Tapi bi hadzal qadar kita cukupkan sampai sini. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.